بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu yasqutu nisfu al-mahri ya'ni fid dayni. فَإِذَا أَصْدَقَهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ سَقَطَ نِسْفُهُ بِمِجَرَّدِ الطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ. Bacaan kita sampai situ. وَقَوْلُهُ dan perkataan Syekh Abi Syuja, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, يَسْقُطُ نِسْفُ الْمَحْرِ, gugur sebahagian atau gugur setengah mahar jika terjadi talak sebelum hubungan badan. Yakni fiddaini, itu juga berarti gugur dalam masalah hutang. Yaitu fa'idha asdaqaha daynan fi dhimmatihi. Fa'idha asdaqaha daynan fi dhimmatihi. Biasanya orang ngasih mahar ketika akad nikah. Saya nikahkan, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Terjadi talak sebelum hubungan badan, maka 10 gram diambil. Jadi punya si suami, jadi punya si laki. Setengah, kan belum digauli. Nah ini kalau masalahnya dia ngasih mahar, maharnya utang. Saya nikah, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin, misalnya uang tunai, uang. Dengan mas kawin 20 gram emas ditangguhkan misalnya hutang. Fa idza asdaqaha daynan, kalau si laki asdaqaha ngasih mahar kepada istrinya daynan berupa hutang, fi dhimmatihi yang ada di tanggungannya, saqata nisfuhu bi mujarradi talaq, maka gugur setengah hutangnya. Dia bilang waktu akad maharnya 20 gram dibayar kemudian ditangguhkan. Maka yang wajib dibayar cuman setengahnya saja, yaitu 10 gram. Setengahnya tidak wajib, bukan tidak wajib, setengahnya gugur. Saqata nisfuhu bimujarradi talaq, gugur setengah daripada apa yang disebutkan dari hutang tersebut. Bimujarradi at-talaq. Bimujarradi talaki, dengan adanya talak ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ini menurut, kan ada tiga tadi ya, kemarin ada menurut pendapat yang sahih. Kemudian ada yang kedua khiyar, dia boleh ambil, dia boleh enggak. Yang ketiga nunggu keputusan hakim. Tapi yang sahih itu langsung otomatis setengah mahar menjadi gugur. Atau kalau sudah diberikan menjadi milik si suami. Wa indal ikhtiyari ala wajhil wa ala alwajhi tsani, dan indal ikhtiyar, setengah daripada hutang mahar ini indal ikhtiyar posisinya diberikan opsi, entah si suami mau bayar atau suami mau enggak usah bayar gitu. Ala alwajhi tsani, menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat kedua. Falau kana qad a'taha as-sadaq alladhi fi dhimmatihi, kalau seandainya qad a'taha as-sadaq, si suami sudah memberikan mahar, alladhi fi dhimmatihi, jadi awal ketika apa namanya, ketika akad ngomong, tapi ngomongnya tuh ditangguhkan hutang, misalnya 20 gram alladhi fi dhimmatihi, Oh, belum nih. Falau kana qad a'taha as-sadaqa alladhi fi dhimmatihi wal mu'adda baqin fa hal laha an tadfa'a qadra an-nisfi min mawdhi'in akhara? لأن الأقد لم يتعلق بعينه أم يتعين حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء. هي يا maksudnya ini fi dhimmah ya. Kalau seorang laki-laki qad atoha sudah memberikan kepada si istri as-sadaq mahar alladhi fi dhimmatihi yang sebelumnya di maharnya itu ditangguhkan wal mu'adda baqin dan maharnya masih tetap ada. Agak bingung nih, fi dhimmatihi itu kan berarti ini ya, maharnya tidak ditentukan. Di sini ditulisnya maharnya ghair mu'ayyan. Ini catatan saya nih. Falau kana qad a'toha, sedang kalau seandainya dia sudah memberikan sadaq mahar alladhi fi dhimmatihi, jadi dulu dia waktu akad nikah bilangnya maharnya ditangguhkan misalnya. Maharnya ditangguhkan. Wal mu'adda baqin dan mahar yang ditangguhkan tersebut kan udah dibayar. Wal mu'adda baqin lalu mahar yang dibayarin tuh masih ada, masih utuh. Fa hal laha an tadfa'a qadran nisfi min mawdi'in akhar. Gitu. Berarti ini masalah beda ya. لِأَنَّ الْأَقْدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِأَيْنِهِ أَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّهُ فِيهِ. لِأَنَّهُ تَعَيَّنٌ بِتَعَيَّنَ بِالدَّفْعِ فَأَشْبَهَ الصَّدَاقُ الْمُعَيَّنُ ابْتِدَاءً. Oh, jadi dari awal memang maharnya itu tidak ditentukan, ghair muayyan. Tapi sudah disebutkan mahar nilai, katakanlah maharnya senilai 20 juta. Lalu yang senilai 20 juta itu ditunaikan, udah dibayar begitu. Wal mu'adda baqin. Dan al mu'adda yang ditunaikan itu masih ada. Jadi nilai 20 juta entah dalam bentuk barang begitu atau dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang yang pasti ketika akad fi dhimma ghair muayyan tidak ditentukan pokoknya nanti akan dibayar mahar senilai 20 juta kemudian dia bayar katakanlah 20 juta itu dalam bentuk misalnya apa ya uang gitu. Wal mu'adda baqin dan uang yang dibayarkan itu masih ada, masih utuh, masih ada. Fahal laha, apakah si istri boleh antadfa'a qadra nisfi membayar setengah daripada mahar itu min mawdhi'in akhar dari tempat yang lain, bukan dari 20 juta yang dia kasih tapi dari uang setengah yang dia punya di tempat yang lain. لأن الأقد لم يتعلق بعينه karena akadnya lam yata'allaq bi'ainihi akad yang disebutkan ketika terjadi akad nikah lam yata'allaq bi'ainihi tidak terikat dengan satu ain dengan satu barang pokoknya senilai 20 juta aja am yata'ayyan haqquhu fihi atau memang harus yata'ayyan benar dipastikan haknya si suami yang setengah gara-gara talak ini fihi di dalam mahar yang jadi maksudnya begini ada orang akad nikah ngutang mahar yang hutang senilai 20 juta lalu setelah akad nikah 20 jutanya ditunaikan ternyata 20 juta dibayar dengan duit yaitu 20 juta. Ketika terjadi, berarti kan akad nikahnya itu tidak ta'in, tidak menetapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika akad itu tidak ditetapkan bahwa maharnya itu berupa uang, tapi cuma disebutkan senilai 20 juta. Tidak ditentukan bahwa uang 20 juta, pokoknya senilai 20 juta. Lalu ketika itu dibayar sama suami, suami bayarnya 20 juta duit gitu. Nah, ketika terjadi talak sebelum hubungan badan, maka setengah mahar buat si suami. Apakah si istri boleh menunaikan setengah mahar untuk dikasih ke suami itu dari uang yang berbeda atau dari barang yang berbeda? Artinya dia ngasih misalnya motornya yang seharga 20 juta gitu. Motornya yang seharga 10 juta karena mahar 20 juta. Karena kan akadnya tidak menetapkan, yang penting senilai 20 juta. Maka senilai 20 juta itu ya setengahnya ya senilai 10 juta. Apakah boleh si istri membayar setengah dari mahar itu dengan sumber yang berbeda, bukan dari yang dikasih oleh suami, atau memang harus dari yang dikasih oleh suami? Begitu. Jadi setengah mahar tuh boleh gak diganti maksudnya, pakai benda yang lain. Begitu. Am yata'ayyan haqquhu fihi, atau memang sudah harus wajib haknya si suami itu dari barang yang dia kasih sendiri. Li'annahu ta'ayyana bid-daf'i, karena ta'ayyan, karena memang si suami sudah menetapkan pembayarannya. Fa'ashbahas sadaqa al-mu'ayyan, maka maharnya itu menjadi mahar mu'ayyan ibtidaan sejak awal. Jadi dari awal belum pernah ditentuin. Cuman ketika bayar ditentuin, bayarnya pakai duit ketika bayar. Apakah dengan pembayaran itu maharnya menjadi mahar mu'ayyan ibtidaan sejak awal? Jadi seakan-akan dari awal memang akadnya mahar uang tunai senilai 20 juta. Bukan mahar senilai 20 juta, tapi memang uang tunai senilai 20 juta. Wajhani, ada dua pendapat. As-sahahuma, yang paling sahih dari keduanya. As-sani, yaitu harus dibayar dari uang yang dia bayar, dari dia, uang yang dibayar oleh suaminya. Jadi dia gak boleh ganti dengan barang-barang lain. Walaupun akad nikahnya terjadi tanpa ada ta'in maharnya gitu. Fa wallahu alam. Gitu ya. Far'un. Jadi ini masalahnya kalau si suami ketika akad tidak menetapkan maharnya dalam bentuk apa, tidak ditayin. Cuman pokoknya nanti akan saya bayar mahar senilai 20 juta. Lalu setelah 20 juta dibayarnya pakai motor misalnya. Apakah setengah itu, setengahnya itu wajib diambil dari motor tersebut atau boleh diganti dengan sumber yang berbeda, yang penting nilainya sama, setengah dari mahar itu. Tapi kan kata di sini as-sahuhuma, yang paling sahih adalah dibayar dari apa yang sudah dibayar oleh si suami barang tersebut, walaupun ketika akad ghairu mu'ayyan. Far'un, cabang masalah. Idza wahabati zaujatu li zauji sadaqahal mu'ayyan, kalau si istri wahabatu yang memberikan, menghibahkan li zauji kepada si suami sadaqahal mu'ayyan, maharnya yang sudah ditentuin. Mahar sudah ditentukan, maharnya berupa misalnya 20 gram emas. Sudah ditentuin 20 gram emas. Kemudian 20 gram emas itu dikasih oleh si istri kepada suami. Nuzira, maka dilihat, ditinjau, diurai. In kana ba'da an qabadathu wa tadlaqaha qabla dukhul, fahal yarji'u 'alayha in kana ba'da an qabadathu. Kalau pemberian 20 gram emas itu dilakukan setelah ba'da an qabadathu, setelah dia pegang. Jadi ketika terjadi akad nikah, maharnya dia pegang tuh, dia udah dapat gitu. Lalu setelah malam pertama 20 gram dia kasih. Jadi dia ngasihnya setelah dia pegang gitu. Wa talaqaha ba'da qabla dukhul, dan dia ditalak sebelum dukhul. Jadi dukhul dalam mazhab Syafi'i itu benar-benaran masuk ya, bukan cuman al-khalwa. Al-khalwa itu berduaan dalam satu kamar itu tidak cukup untuk dikatakan dukhul dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dukhul dalam mazhab yang berbeda. Mazhab Malik itu walaupun namanya dukhul. Tapi kalau Syafi'i enggak, dia harus dukhul dalam arti yang sebenarnya dukhul. Emang kemaluannya masuk ke kemaluan istri. Jadi maharnya udah dia pegang, kemudian dia kasih. Setelah dikasih terjadi talak sebelum dukhul. Fahal yarji alaiha. Apakah mahar yang tadi bakal balik lagi kepada dia? Kan setengah-setengah jatuhnya. Apakah jadi setengah-setengah balik? Qaulani. Ada dua pendapat. Al-Azhar indal jumhur. Al-Azhar menurut jumhur ulama, pendapat Azhar, pendapat yang Al-Qaulani, berarti ini perkataan Imam Syafi'i ada dua. Al-Azhar yang kuat dari perkataan Imam Syafi'i, indal jumhur menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama Syafi'i, yarji binis fi malihi, balik lagi setengah. Jadi walaupun sudah dihibahkan, balik lagi. Al-Mithlu, entah itu semisal daripada setengahnya, artinya barang yang maharnya udah gak ada, bakal dibalikin yang sama jenisnya. Awil kimah atau nilainya. Kan 20 gram emasnya. Senilai 20 gram itu berarti kan setengah. Setengah itu 10 gram. Senilai 10 gram itu ya kira-kira 8 juta misalnya. Kan ya? 8 juta sekian ya. Benar gak? Iya, setahu saya gitu. Karena 1 gram itu kan gak nyampe 1 juta sekarang. Wa in wa, itu contohnya. Jadi dia udah megang, kemudian dia kasih, nih bang, mahar buat abang aja. Saya tahu abang nganggur, belum punya kerjaan, siapa tahu ini manfaat. Itu belum sehari udah cerai, belum digauli. Maka karena dia sudah megang setengah, dia balik lagi kepada dia. Wa in wahabathu iyyahu qabla an taqbidahu. Tapi kalau maharnya diberikan kepada suami qabla an taqbidahu, sebelum si istri megang, istri belum megang, baru disebutin aja, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 20 gram dibayar tunai gitu. Belum kasih, udah dicerain, belum megang itu si istri. Fatariqani, maka ada dua pandangan ulama. Qila, dikatakan yarji'u qad'an, tidak balik sama sekali. Kok bisa gak balik? Karena yang namanya mahar kan jatuhnya seperti hibah. Yang namanya hibah, syarat hibah itu rukunnya al-qabdu, harus diserah terimakan, harus dipegang. Kalau belum ada rukun qabdu, itu belum ada tuh yang namanya hibah. Berarti kalau tibang omongan doang belum usah, harus ada qabdnya begitu. Harus ada qabdnya. Ternyata ketika itu si istri belum mengkobat, belum kobat itu. Maka jadi hibahnya jadi gak ada. Nah, jadi seakan-akan memang akad nikahnya tuh memang tanpa apa namanya, akad nikahnya tuh maharnya belum, emang belum dikasih, maka dia gak balik. Kalau kayak gitu harusnya mahar misil kan begitu. Karena sudah disebutin maharnya. Nah, fatariqan kila, tapi kila ini pendapat yang lemah nih. Kila layar jiqatan, gak balik sama sekali. Jadi belum dipegang, udah dikasih, gak balik sama sekali. Wal madhabu, dan pendapat madhab, tordul qawlaini sawa'un qabadathu amla. Dan pendapat madhab yang kuat adalah tordul qawlaini, menjalankan dua qawl yang tadi disebutkan dalam masalah sudah diqabat lalu ditalak. Yaitu dua. Sahihnya pendapat yang azhar dari dua qaul itu adalah si istri dapat walaupun belum dikasih, artinya walaupun belum dia megang dia tetap dapat setengahnya gitu. Sawaun qabadathu, jadi pendapat mazhab tidak ada bedanya apakah dia sudah megang atau dia belum megang. Pokoknya kalau sudah disebutkan di dalam akad dia berhak mendapat mahar. Kalau ditalak maka setengahnya dia dapat begitu. Walau kana shadaqu dainan, kalau seandainya maharnya adalah hutang, maharnya adalah hutang. Fa'abra'athu minhu. Kemudian dibebaskan hutang tersebut oleh si istri. Jadi ketika akad, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, uang tunai 20 juta. Si dibayar kemudian, ngutang begitu. Lalu setelah pernikahan hari pertama, hari kedua, kata istrinya, "Bang, mahar itu utang 20 juta, udah gak usah dibayar. Saya bebasin, saya ikhlasin." Kan beres tuh, dibebaskan oleh si istri. Maka ketika terjadi talak sebelum hubungan badan, lam yarji alal madhab, maka hutang itu enggak, artinya memang si suami tidak punya kewajiban untuk bayar setengah kepada istrinya. Iya begini ya, lam yarji ala al-madhab, begitu. Kama law syahida syahidani bidainin, sebagaimana kalau ada orang dua saksi menyaksikan ada terjadi hutang piutang. Jadi Pak Iwan ngutang sama saya 10 juta. Kemudian saya panggil saksi namanya Ridwan sama Rido. Rido sama Ridwan, ente saksi ya. Ini Pak Iwan ini ngutang sama saya 10 juta, begitu. Wa hakama bihi hakimun. Kemudian hakim, masalahnya dilaporkan kepada hakim, lalu hakim memutuskan perkara. Thumma abro al mahkumu lahu al mahkuma alaihi. Kan yang apa namanya, Pak Iwan ngutang. Pak Iwan tuh namanya mahkum alaihi. Saya mahkum lahu. Ketika terjadi cekcok, lapor ke pengadilan, saya piutang menang. Benar, ternyata emang Pak Iwan punya hutang kepada saya 10 juta. Ada saksinya gitu. Tapi setelah keputusan hakim, saya dimenangkan. Saya bebasin. Udah, saya menang di pengadilan, tapi saya bebasin. Pak Iwan, saya bebasin. Abro al-mahkumu lahu, al-mahkum lahu, saya membebaskan mahkum alihi, membebaskan orang yang berhutang. Itu Pak Iwan. Thumma raja'a syahidani an syahadati, kemudian orang yang bersaksi ini merujuk persaksiannya. Artinya dia apa istilahnya, menyangkal persaksiannya. Fa innahuma la yagromani 'alil mahkumi 'alaihi syai'an, maka dua saksi ini tidak punya kewajiban untuk mengganti atau membayarkan mahkum 'alaihi, hutangnya si mahkum 'alaihi syai'an, sedikit pun tidak ada tanggungan begitu. Jadi ini juga, ini tapi ini contohnya kayaknya jauh ya. Kamalau syahida syahidaini bidaini. Dia menyaksikan bahwa ada orang yang punya utang. Begitu. Lalu ternyata hakim memenangkan, cuman setelah dimenangkan si piutang membebaskan hutang orang yang berhutang. Maka kewajiban hutangnya nggak perlu diganti, begitu. Ini ada suami ngutang kepada istrinya mahar 20 juta, lalu belum dibayar, si istri membebaskan hutang. Iya, karena udah bebas ya, berarti udah nggak usah dibayar. Jika terjadi talak sebelum berhubungan badan, aslinya setengah kan, setengah buat si istri. Cuman karena sudah dibebaskan sejak awal, maka tidak ada tanggungan untuk dibayarkan kepada istri karena sudah dibebaskan. Walau asdaqa hadainan, kalau kemudian si suami memberikan mahar berupa hutang, faqabadathu. Nah, ini jadi masalah nih dari kemarin nih. Kalau ada suami memberikan mahar berupa hutang, faqabadathu, kemudian dia pegang hutang. Yang kalau hutang kan kagak ada wujudnya. Yang dipegang apa? Summa wahabathu minhu. Faqabadathu itu artinya di sini nih yang jadi masalah. Qabadathu. Summa wahabathu minhu fa fihi al-qawlani fi hibatil muayyani. Kira yarji bisyatri qat'an. mungkin maksudnya qabadathu itu ya sudah ini sudah dipegang, artinya utangnya sudah dibayar kemudian sudah dipegang. Tsumma wahabathu, kemudian dia berikan itu, si istri berikan maharnya yang sudah dipegang kepada suami, minhu, dari mahar yang sudah dipegang. Fa fihi alqawlani, kemudian terjadi talak sebelum hubungan badan, maka di dalamnya ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i fi hibatil muayyan, dalam masalah menghibahkan muayyan, sesuatu yang sudah ditetapkan, ditentukan. Gitu. Ya kalau muayyan kan wajibnya bayar setengah. Ya setengah balikin lagi kepada si istri. Waqila yajri, waqila yarji. Kalau di sini kan qaulani, ada dua qaul, antara balikin atau tidak balikin. Tapi kila dikatakan yarji'u bisyatri qat'an, balik kepada istri setengahnya qat'an, secara qat'i, tanpa ada perdebatan, tanpa ada ikhtilaf, balik itu. Gitu. Far'un, cabang masalah. Nah ini yang agak ribet nih. Khala'a zawjatahu qabla dukhuli hibatil ain, ya. Di sini hibah muayyan. Hibah muayyan dengan ain itu punya makna yang sama, Pewan. Jadi hibah muayyan itu maksudnya memberikan barang yang sudah ditetapkan jenisnya, gitu. Hibatul ain itu ya barangnya emang sudah ditetapkan, seperti 20 gram emas, gitu. Awalnya dia bilang 20 gram emas ngutang. Kemudian beberapa hari 20 gram itu dibayarkan. Udah dipegang, kemudian dikasih lagi. Ini bang, buat abang aja nih 20 gram. Nah, maka ketika terjadi talak sebelum hubungan badan, apakah kembali setengahnya? Nah, ya, fihil qawla ini. Dalam masalah ini ada dua qawl Imam Syafi'i, sama seperti menghibahkan muayyan di far' yang pertama tadi. Gitu. Maka pendapat yang kuat, azhar, yaitu dibalikin setengahnya. Tapi kila dikatakan, enggak ada dua qaul tersebut. Pokoknya kalau masalah ini langsung satu pendapat, yarji bi syatri qat'an, balik kepada si istri setengahnya qat'an. Wallahu alam. Far'un, khala'a zawjatahu qabla dukhuli 'ala syai'in ghairu shadaq. Kalau ada seorang suami menghulu, khulu itu menceraikan istri dengan iwan. Jadi khulu itu sebenarnya bagian daripada tafwid, tapi ada, jadi gini. Talak itu haknya suami. Ketika si istri meminta talak, berarti dia minta haknya suami, yaitu hak mentalak. Istri enggak punya hak mentalak. Tapi karena istri minta, lalu si suami minta iwat, minta bayaran, minta ganti atas hak-hak ini. Hak mentalak kan punya saya. Sampean kalau mengambil hak saya, punya apa? Nah, dia bilang, mas, ceraikan saya dengan mobil yang saya punya. Nah, mobil itu dari iwat, jadi iwat. Iwat itu rukun khulu. Jadi kalau sudah terjadi talak dengan iwat, berarti namanya khulu. Adanya khulu itu sama seperti talak tiga. Jadi enggak bisa balik lagi itu. Khulu namanya. Jadi permintaan cerai dari istri dengan memberikan iwat gitu. Falau khala'aha, kalau seandainya khala'a zaujatahu, suami menghulu istrinya qabla dukhuli, sebelum digauli, ala syai'in ghairu shadaq, dengan iwad, bayaran yang bukan mahar. Jadi dulu akad nikahnya 20 juta gitu. Ya, 20 juta. Kemudian istrinya, "Bang, ceraiin saya. Make motor yang saya punya." Ah, jadi iwadnya motor. Motor bukan mahar, karena maharnya 20 juta. Motor dia punya sendiri. Gitu. Kalau si istri minta ditalak, kemudian dengan iwatnya motor, terjadi tuh khulu begitu. Falahul musamma. Maka si suami, lahu al musamma, dia dapat al musamma. Musamma itu maksudnya apa? Musamma itu adalah iwat yang disebutkan oleh si istri. Nah gitu. Maka si suami mendapatkan apa yang disebutkan alladhi khala'a alaihi, yang menjadi iwat daripada hulunya. Iwat dari hulunya itu apa? Motor. Maka dia mendapatkan motornya, walahan nisfu shadaq, dan si perempuan mendapat setengah dari maharnya. Gitu. Jadi kata si suami, udah nikah udah jadi, maharnya 20 juta. Kemudian beberapa hari tidak ada hubungan badan, istri minta cerai. Abang ceraiin saya. Nah, itu kan hak saya menceraikan. Ya udah, abang saya kasih motor untuk ceraikan saya. Jadi motor tuh jadi iwan. Nah, maka si suami, ya udah saya ceraikan kamu dengan motor yang kamu punya. Gitu. Terjadi tuh khulu tuh. Maka motor yang disebutkan dalam khulu tersebut itu jadi milik si suami. Lalu 20 juta yang jadi mahar setengah-setengah. Nah, gitu ya. Itu kalau khulunya dengan iwat bukan dari mahar. Tapi bagaimana wa in khala'a ala sadaqiha? Bagaimana kalau khulu itu dengan iwat-iwatnya mahar? Maharnya 20 juta. Kan begitu. Saya ceraikan kamu dengan mahar yang aku berikan. Nah, jadi iwatnya tuh mahar. Faqad khala'a, maka sejatinya dia telah melakukan khulu ala malihi wa ala maliha. Jadi 20 juta itu kan harta dia sekaligus hartanya si istri. Gitu. Maka dia telah mengkhulu, menjadikan iwat dalam khulunya itu berupa harta dia sekaligus harta si istrinya. Begitu. Maka harus salah satu dibatalkan. Nih mahar nih, kita mau jadi mahar apa mau jadi iwat khulu aja. Itu harus dibatalkan salah satunya. Li'annahu 'ada ilaihi nisfu shadaq. Karena dengan melakukan talak itu setengah dari mahar balik kepada dia, kan begitu. Tapi itu jadi iwat juga. Itu jadi mahar, jadi iwat. Li'annahu 'ada ilaihi nisfu shadaq, karena setengah, karena 'ada kembali kepada si suami nisfu shadaq, setengah mahar bi khulu, dengan adanya khulu. Fatahsulul bainunah, maka terjadi itu yang namanya bainunah. Karena ada khulu, itu iwat. Ada iwat dalam talak. Jadi bainunah. Jadi seperti talak tiga. Watabtulu tasmiyatu fi nasibihi. Watabtulu at-tasmiyatu fi nasibihi. Ini at-tasmiyah ini maksudnya maharnya apa tasmiyah khulunya. Tapi kalau di sini sih artinya khulu. Nah, tasmiyah khulu. Jadi penyebutan mahar sebagai khulunya batal. Gitu. Atau malah tasmiyah maharnya jadi batal. Ini. Tapi di sini sih kayaknya sih ini. Apa namanya tasmiyah khulunya. Tasmiyah iwat khulunya yang batal. Fi nasibihi, bagi jatah si suami. Wa fi nasibiha, dan bagi jatah si istri. Apakah dapat dari 20 juta tersebut? 10 juta dia dapat apa enggak? Qaulan. Ini kalau di bacaan saya nih, wa fi nasibiha qawlan, dan dalam jatahnya si istri hanya ada satu pendapat. Tafriqu shafqa, yaitu satu pendapat dalam masalah memisahkan apa namanya transaksi. Jadi uang 20 juta itu mau dijadiin mahar musamma apa mau jadiin iwat, harus kita pisahkan. Fa in shahahna at-tasmiyah, kalau kita sahkan tasmiyahnya, gitu. Ini yang tasmiyah di sini kalau saya artikan tasmiyah maharnya. Jadi iwat khulunya kita batalkan, kita jadikan itu benar-benar tasmiyah mahar. Wahual aswa, dan inilah pendapat yang benar, bahwa kalau ada orang mengkhulu istrinya dengan mahar, maka yang kita menangkan itu maharnya. Jadi yang kita benarkan itu maharnya. Maka maharnya tersebut, itulah yang benar, kita benarkan maharnya. Ai fi nasibiha, jadi dia tetap dapat jatah setengah. Fali zauji, maka bagi si suami al khiyar. Kira-kira paham apa? Susah. Gitu ya. Jadi ada orang maharnya 20 juta. Talak sebelum khulu, sebelum dukhul. Tapi talaknya diminta sama istri duluan. Istri, bang, talak saya. Istri enggak, suami enggak mau, talak kan hak saya. Talak saya pakai mahar yang abang kasih. Wah, jadi maharnya dijadikan sebagai iwat khulu. Gitu. Begitu. Maka sejatinya khulu itu menjadikan iwat. Iwat kan harusnya dari harta suami, dari harta istri. Gitu. Karena dia yang minta. Maka dia harus bayar hak suami itu. Jadi iwat itu dia, tapi ternyata iwatnya pakai mahar. Sedangkan dia belum berhubungan badan. Maka kan mahar itu sejatinya satu harta yang dimiliki bersama. maka ketika dimiliki bersama, ini ada kita mau jadiin mahar aja apa kita mau jadiin iwan, begitu. Tapi kalau bagi suami udah pasti balik setengah, karena dia menang dua tuh. Pertama dia menang hulu, kedua dia menang qobla dukhul, dia wajib setengah. Nah cuman setengah lagi buat si istri gimana nih jatahnya nih? Apakah kita kasih atau enggak? Yang pertama kita urai, ini kita benerin jadi iwan, apa kita benerin jadi mahar? Ini 20 juta ini kita hitung sebagai mahar, apa sebagai iwat hulu, begitu. Nah, tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, fa in sahahna tasmiyah, yang kita benarkan bahwa 20 juta ini tetap mahar. Mahar musamma. Dan ini pendapat yang sahih dalam beberapa kita memang dikatakan demikian. Maka jatah si istri bergantung kepada 20 juta yang kita benerin sebagai mahar ini. Fali zauji, maka si suami al-khiyar punya opsi, artinya punya pilihan, mau diambil setengah apa mau biarin aja gitu, ambil setengahnya. In kana jahilan bitashtiri wa tafriq, kalau memang dia adalah orang yang enggak tahu bahwa ada jatah setengah, sejatinya kan semuanya jadi punya dia karena dia menang. Setengah dia menang gara-gara qobla duhul, setengah dia menang gara-gara hulu, begitu. Kalau dia enggak tahu, dia punya opsi mau ngasih apa mau ambil, begitu. Fa in fasakha, tapi fa in fusikha, kalau kita batalkan, gitu. Kalau kita batalkan, apa yang dibatalin? Maharnya kita batalin, kita jadiin ini iwan. Raja 'alaiha di mahril misah, kita batalin tasmiyahnya, kita 20 juta kita benarkan jadi iwan, begitu. Berarti kan akad nikahnya tanpa mahar jadinya, karena maharnya udah jadi iwan. Fa in fusiho, kalau kita batalkan dia sebagai mahar, kita jadikan ini sebagai iwan. Roja alaiha bi mahril misri, maka si istri mendapat mahar misal, setengah daripada mahar misal alal azhar, menurut pendapat yang kuat dari perkataan Imam Syafi'i. Wa fi qaulin, dan dalam qaul yang berbeda, bi badalil musamma, dia dapat ganti dari apa yang sudah disebutkan dalam mahar. Al mislu in kana misliyan, barang yang semisal, kalau memang itu barang yang punya semisal, yang punya barang yang sama, awil qima atau nilainya. Wa in ajaza, dan kalau dia membolehkan, si suami membolehkan si istri dapat setengah, begitu, roja alaiha binis fi mahril misli, maka si istri mendapatkan setengah daripada mahar misl alal azhar, menurut pendapat yang kuat. Wa alal qawlil akhar, dan menurut qawl yang berbeda, bimisli nisfi sadaqi, dengan barang yang semisal daripada setengah mahar tersebut, au qimatihi atau nilainya. Wallahu alam. Memang agak ribet nih qaul dalam masalah khulu sebelum talak. Akhirnya mahar tersebut punya dua transaksi, apakah dia dijadikan sebagai mahar atau dia dijadikan sebagai iwat khulu, itu yang jadi masalah. Maka dipisahin tuh, kita mau yang kita benerin, kita mau benerin maharnya apa kita mau benerin iwat khulunya, kan begitu. Karena dalam hal ini suami menang dua kali. Suami menang bahwa ini adalah iwat khulu, dia dapat semua, kan begitu. Kalau kita menangin ini sebagai mahar, dia juga dapat setengah, begitu. Cuman kalau kita menangin ini mahar, setengah buat si istri ini kan juga batal, karena setengahnya udah jadi iwat khulu. Itu yang jadi problem. Makanya kalau kita menangin ini sebagai iwat khulu, si istri dapat apa dong? Karena maharnya sudah disebutkan mahar, kan begitu. Mahar, akadnya sudah disebutkan mahar. Itu yang jadi problem. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti talak yang terjadi sebelum dukhul itu menyebabkan mahar setengah jadi punya si suami. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Senin. Faslun fil mut'ati, dalam masalah mut'ah. Apa itu yang disebut mut'ah? Insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi daripada asatidz, para guru-guru, para tokoh, para kiai, para masyayikh, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar dengan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.